بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، لا نزال في الأصل الثالث من الأصول الثلاثة فيما يتعلق بمعرفة النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: ودينه باق إلى قيام الساعة، محفوظ بحفظ الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة إلى أن تقوم الساعة. فدينه عليه الصلاة والسلام باق وهو محفوظ. وأما دينه فيقول المصنف: وهذا دينه، لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها من الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. هذه خلاصة دين النبي عليه الصلاة والسلام، وزبدة ما جاء به صلى الله عليه وسلم تجتمع في هذه الكلمات. قال: لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. وقد جاء في حديث صحيح خرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم، وأن ينذر أمته من شر ما يعلمه لهم. وهذا عليه الصلاة والسلام فعله على التمام والكمال، فبلغ البلاغ المبين وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه صلى الله عليه وسلم. دلها وأرشدها إلى كل خير، ونهاها وحذرها من كل شر. وأعظم الخير وأجل على الإطلاق توحيد الله، وقد عرفنا أنه مضى في التوحيد، في الدعوة إلى التوحيد، 10 سنوات كاملات، ثم بعد ذلك مضى داعيا إلى التوحيد وإلى الفرائض الأخرى والشرائع الأخرى التي أمره الله سبحانه وتعالى بأن يبلغها. قال: لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه. التوحيد هو الأساس، وهو إفراد الله بالعبادة وخلاص الدين له، فأمرهم بالتوحيد وهو أعظم الأوامر، وأمرهم أيضا بالأمور الأخرى وجميع ما يحبه ويرضاه، مثل الصلاة والصيام والزكاة والحج والصدقة وبر الوالدين وصلة الأرحام والصدق والوفاء والأمانة وكل الأعمال الصالحة التي يحبها الله ويرضاها ظاهرة كانت أو باطنة. والشر الذي حذرها منها الشرك، وهو تسوية غير الله بالله، وجعل الأنداد مع الله يصرف لهم من الحق ما ليس إلا لله، وهو أعظم ذنب وأكبر جرم وأظلم الظلم. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad beserta keluarga dan seluruh sahabatnya. Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Para pendengar dan para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita masih mengenai pondasi yang ketiga dari agama ini, yaitu mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muallif rahimahullah mengatakan di dalam kitab beliau ini, wa dinuhu baqin, sedangkan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih tetap ada. Maksudnya adalah bahwa agama beliau masih tetap ada hingga hari kiamat. Allah menjaga agama ini. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansurah ila an taquma as-sa'ah." Akan selalu ada dari umatku sekelompok orang yang selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kebenaran hingga hari kiamat. Sehingga dari hadis ini kita bisa memahami bahwa agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan terus ada dan akan terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun agama yang dimaksud adalah sebagaimana dikatakan oleh mu'alif rahimahullah, wa hadza dinuhu, inilah agama beliau, inilah agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la khaira illa dalla al-ummah alaihi, tidak ada satu pun kebaikan kecuali telah beliau tunjukkan umatnya kepadanya, wala syarra illa hadzaraha minhu, dan tidak ada satu pun keburukan kecuali telah beliau peringatkan umatnya darinya. Wal khairul ladzi dallaha alaihi tauhid. Adapun kebaikan yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tauhid. Wa jami'u ma yuhibbuhu Allah wa yarda, dan semua yang dicintai oleh Allah dan diridai olehnya. Wa syarrul ladzi hadzaraha minhu. Adapun keburukan yang diperingatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kesyirikan. Asyirku wa jami'u ma yakrahuhu Allahu wa ya'ba. Yaitu kesyirikan dan semua yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ringkasan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan inilah intinya. Agama Islam terangkum dalam kalimat yang ringkas ini. Tidak ada kebaikan kecuali beliau telah tunjukkan umatnya kepadanya. Dan tidak ada keburukan kecuali telah beliau peringatkan umatnya darinya. Di dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, "Ma ba'athallahu min nabiyyin illa kana haqqan 'alaihi an yadulla ummatahu ila khairi ma ya'lamuhu lahum." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi kecuali diwajibkan kepadanya untuk menunjukkan umatnya kepada semua kebaikan yang diketahuinya kepada umat tersebut. Wa an yundhira ummatahu min syarri ma ya'lamuhu, dan dia juga wajib untuk memperingatkan umatnya dari keburukan yang diketahuinya. Dan ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau telah menunaikan kewajiban ini dengan sangat sempurna. Beliau telah menyampaikan penjelasan, menyampaikan dengan penjelasan yang sangat jelas, dan beliau telah berjuang untuk menyampaikan agama ini dengan perjuangan yang nyata sampai beliau meninggal atau wafat. Dan beliau tidaklah meninggalkan satu kebaikan kecuali telah beliau sampaikan kebaikan tersebut kepada umatnya. Beliau juga tidak meninggalkan satu pun keburukan kecuali telah beliau peringatkan umatnya darinya. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam selalu terlimpahkan kepada beliau. Kebaikan yang paling tinggi dan yang paling agung secara mutlak adalah tauhidullah. yaitu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana telah disampaikan pada kajian-kajian yang telah lalu, dan kita semuanya telah mengetahuinya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabiskan waktu 10 tahun untuk menjelaskan tauhid ini. Selama di kota Mekkah, tidak ada yang beliau sampaikan selain tauhid dalam waktu 10 tahun. Kemudian setelah itu pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak umatnya untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula ditambah dengan menyampaikan kewajiban-kewajiban yang lain atau syariat-syariat yang lain yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk disampaikan kepada umatnya. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, muallif di sini mengatakan tidak ada satupun kebaikan kecuali telah beliau tunjukkan umatnya kepadanya. Dan tidak ada satupun keburukan kecuali telah beliau peringatkan umatnya darinya. Dan kebaikan yang ditunjukkan oleh beliau kepada umatnya adalah tauhid dan semua yang dicintai oleh Allah dan diridhai olehnya. Tauhid merupakan pondasi dari agama ini, yaitu mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah dan mengikhlaskan agama ini untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita semuanya untuk mentauhidkannya. Dan itulah perintah yang paling agung. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan kita dengan perintah-perintah yang lainnya. Oleh karenanya mu'alif mengatakan wa jami'u ma yuhibbuhullahu wa yardah, dan semua yang dicintai oleh Allah dan diridhai olehnya, seperti salat, kemudian puasa, zakat, haji, kemudian sedekah, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, menjaga tali silaturahim, begitu pula jujur, amanah, dan semua amal-amal saleh yang dicintai oleh Allah dan diridhai olehnya, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Kemudian muallif rahimahullah mengatakan wasyarrul ladzi hadzarha minhu asyirk, dan keburukan yang diperingatkan oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam darinya, dan keburukan yang diperingatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kesyirikan, yaitu menyamakan selain Allah subhanahu wa ta'ala dengan Allah, menjadikan sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala, mempersembahkan hak-hak yang harusnya untuk Allah kepada yang lainnya. Dan itu merupakan dosa yang paling besar, kezaliman yang paling dahsyat. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan benar-benar kezaliman yang sangat dahsyat, sangat agung. Qala rahimahu Allah wasyarr alladhi haddara minhu asyirk wa jami' ma yakrahu Allah wa yaba, ay anna min ay ma yakrahu wa yaba ay min al ma'asi wal kaba'ir wal dhunub wal mubiqat kal qatl was sariqa waz zina wal kadhib wal ghish wa ghayri dhalika mimma ja'a an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu wa at-tahdhir min. والذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم كبائر وصغائر، وأهل العلم كتبوا في ذلك كتابات نافعة، ودائما في هذا المقام أنصح بقراءة كتاب الكبائر للذهبي، وأيضا كتاب الكبائر للمصنف شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله. وعموما العلماء كتبوا كتبا خاصة في النواهي، لأن النواهي يجب على المسلم أن يعرفها ليجتنبها، كما أنه مطالب بمعرفة الأوامر ليفعلها. أما من لم يعرف ما نهى الله عنه وما حرمه الله عليه كيف يتقيه؟ وقد قيل قديما كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كما جاء في صحيح البخاري قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني، فمعرفة الشر من أجل توقي الشر والبعد عنه وعدم الوقوع فيه أمر مطلوب من المسلم. ولهذا ترى الناس عندما يعيشون حياة الجهل يقعون في أنواع من المحرمات، ربما لا يدري بعض منا محرمة وربما أيضا بعضهم لا يدري حجم عقوبتها عند الله ومدى عقوبتها. ولهذا يحتاج المسلم أن يغتنم وجوده في هذه الحياة الدنيا أن ليقرأ ويعرف الكبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فمطلوب من المسلم أن يعرف الكبائر وأن يجتنب الكبائر وأن يحذر منها، وأكبر الكبائر الشرك بالله كما قال عليه الصلاة والسلام لا أنبئكم بأكبر الكبائر، قلنا بلى يا رسول الله، قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. وجاء عنه في هذا المعنى أحاديث كثيرة. Kemudian mu'allif rahimahullah mengatakan وَالشَّرُّ الَّذِي حَذَّرَهَا مِنْهُ الشِّرْكُ وَجَمِعُ مَا يَكْرَهُهُ اللَّهُ وَيَعْبَهُ. Keburukan yang diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kesyirikan dan semua yang dibenci oleh Allah dan ditolak olehnya. Maksudnya adalah semua hal dari kemaksiatan-kemaksiatan, baik yang kecil maupun kemaksiatan yang besar, baik dosa kecil maupun dosa besar. Seperti misalnya membunuh, kemudian mencuri, berzina, berdusta, kemudian menipu, dan dosa-dosa yang lainnya yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat banyak. Di sana ada dosa-dosa yang besar dan di sana juga ada dosa-dosa yang kecil. Dan para ulama telah menulis di dalam bab ini buku-buku yang sangat bermanfaat. Dan di dalam bab ini saya selalu menasihatkan kepada kaum muslimin untuk membaca kitab yang dikarang oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Kitab beliau yang berjudul Al-Kabair. Begitu pula kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Begitu pula dengan judul yang sama, Al-Kabair. Di dalam kitab-kitab yang seperti ini, ulama-ulama tersebut menyebutkan dosa-dosa besar beserta dengan dalil-dalilnya. Intinya para ulama telah menulis kitab-kitab khusus dalam masalah ini, yaitu dalam masalah larangan-larangan yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula yang disebutkan di dalam Kitabullah. Kenapa kita perlu mengetahui larangan-larangan tersebut? Karena kita harus tahu apa yang harus kita jauhi. Seorang muslim harus tahu apa yang harus dia jauhi, sebagaimana dia harus tahu apa yang harus dia lakukan. Adapun orang yang tidak tahu apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, bagaimana dia akan menjauhi larangan dan yang diharamkan tersebut? Di dalam pepatah lama dikatakan, bagaimana seorang akan menjauhi sesuatu yang tidak diketahui harus dijauhi olehnya. Bagaimana seorang akan menjauhi sesuatu yang tidak diketahui, yang tidak dia ketahui harus dijauhi. Makanya sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, sebagaimana disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari, beliau mengatakan, "Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yas'alunahu 'anil khair." Dahulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan-kebaikan. "Wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata an yudrikani." Adapun aku dahulu bertanya atau menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan, karena aku takut nantinya keburukan tersebut menimpaku. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa mengetahui keburukan karena takut akan tertimpa keburukan tersebut atau terjerumus ke dalam keburukan tersebut merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan, sesuatu yang diperintahkan kepada seorang muslim. Oleh karenanya, kita melihat ya, orang-orang ketika mereka hidup di dalam kejahilan, mereka akan terjatuh ke dalam hal-hal yang diharamkan. Mungkin mereka tidak mengetahui bahwa hal tersebut diharamkan kepada mereka. Sebagian dari mereka tidak tahu besarnya hukuman atau ancaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka karena keburukan tersebut. Oleh karenanya, sebagai seorang muslim harusnya memanfaatkan hidupnya untuk membaca buku-buku yang menjelaskan hal tersebut agar dia tahu tentang dosa-dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna 'anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima." Apabila kalian menjauhi dosa-dosa besar yang telah dilarang, maka kami akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian, dan kami akan memasukkan kalian ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, tempat yang mulia tersebut. Oleh karenanya diperintahkan kepada setiap muslim untuk mengetahui dosa-dosa besar dan menjauhi dosa-dosa besar tersebut, mewaspadai dosa-dosa tersebut. Dan dosa besar yang paling besar adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir?" Tidakkah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Maka para sahabat mengatakan, "Bala ya Rasulullah." "Tentu wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Asyirku billah." Dosa besar yang paling besar adalah berbuat kesyirikan kepada Allah. "Wa uququl walidain." Yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. "Wa syahadatuz zur." Dan yang ketiga adalah persaksian palsu. Di sana ada hadis-hadis yang lain ya, yang banyak yang menjelaskan tentang makna hadis ini. Qala rahimahullah, ba'athahu Allah ila an-nas kaffa, yani ila an-nas, ila al-arab wal 'ajam, ila adh-dhukur wa ila al-inath, as-saghar wal kibar. قال رحمه الله بعثه الله إلى الناس كافة أي إلى وافترض الله طاعته على جميع الثقلين. افترض طاعته تغير المفهوم عند بعض الناس وتحولت الطاعة إلى عبادة له. والله عز وجل افترض على الناس طاعته واتباعه، أمرهم واتباع أمره ولزوم ما جاء به، لا أن يتخذ ندا مع الله ويستغاث به وتصرف لهم العبادات ما لا يصرف إلا لله. قال وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، وهذا أمر أجمع عليه المسلمون قاطبة أنه عليه الصلاة والسلام بعث إلى الثقلين الإنس والجن، ورسالته عامة، بينما كان الأنبياء قبله يبعث كل نبي في قومه خاصة، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم للناس عامة وللثقلين كافة. والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وجاءت آيات في القرآن تدل على أن بعثته عليه الصلاة والسلام شاملة الجن، مثل الآية التي في سورة الأحقاف وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قال أنصتوا إلى آخر الآية ولا يتبعدها. فعليه الصلاة والسلام بعث للثقلين الإنس والجن، وافترض على الجميع طاعته صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. قال وأكمل الله به الدين، ونزل عليه في ذلك تنصيصا وتبيينا قوله سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم في هذه الآية يوم عرفة، المراد به يوم عرفة، لأن هذه الآية نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم عشية عرفة، وواقف بعرفة يهلل ويذكر الله، وهو يهلل ويذكر الله، نزلت عليه هذه الآية في تلك الأثناء، وواقف بعرفة عشية عرفة نزل عليه قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muallif rahimahullah mengatakan ba'athahu Allah ilan nasi kaffah, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh manusia. Maksudnya di sini adalah baik kepada bangsa Arab ataupun bangsa selain Arab, baik kepada kaum wanita maupun kepada kaum laki-laki, baik kepada orang-orang yang sudah besar maupun kepada orang-orang yang masih kecil. Kemudian mu'alif rahimahullah mengatakan lagi waftaradallahu ta'atahu ala jami'i thaqalain, dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada semua thaqalain yaitu jin dan manusia untuk mentaatinya. Allah mewajibkan kepada seluruh thaqalain dari bangsa jin maupun bangsa manusia untuk mentaati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada sebagian orang ya, di sekelompok orang ada pemahaman yang sudah berubah. Mereka mengalihkan ketaatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang harusnya ketaatan-ketaatan tersebut dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia lakukan atau mereka lakukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada seluruh manusia untuk mentaati nabinya, untuk mengikuti perintah-perintahnya dan memegang teguh ajaran-ajaran yang dibawa olehnya, bukan menjadikan sekutu bersama Allah Subhanahu wa taala, menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala yang sekutu tersebut akhirnya dimintai hajat, diibadai dengan ibadah-ibadah yang seharusnya tidak boleh dipersembahkan kecuali kepada Allah Jalla wa'ala. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muallif di sini mengatakan waftaradallahu ta'atahu ala jami'i tsaqalain. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada seluruh tsaqalain ya, baik dari jin dan manusia untuk mentaati rasulnya, mentaati nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan perkara yang disepakati oleh seluruh kaum muslimin bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar diutus kepada tsaqalain, yaitu bangsa jin dan bangsa manusia. Dan risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu umum kepada seluruh manusia. Adapun para nabi sebelumnya, mereka diutus kepada kaumnya secara khusus. Sedangkan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh umat manusia, bahkan kepada tsaqalain, kedua-duanya, kepada jin dan manusia. Dalil dari hal ini sebagaimana disebutkan oleh muallif rahimahullah, wad dalilu qauluhu ta'ala qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'a. Dalil dari masalah ini atau perkara ini adalah firman Allah Ta'ala, katakanlah wahai Muhammad, wahai seluruh manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang diutus kepada kalian semuanya. Dan di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang banyak yang menunjukkan bahwa diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kepada jin juga. Seperti ayat yang ada di dalam surat Al-Ahqaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'una al-Qur'an." Ingatlah ketika aku arahkan kepadamu wahai Muhammad sekelompok jin, mereka mendengarkan Al-Qur'an. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Maka ketika mereka benar-benar hadir, mereka mengatakan, dengarkanlah, diamlah untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Dari sini kita bisa memahami bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar diutus untuk tsaqalain, untuk bangsa jin dan bangsa manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada seluruh bangsa tersebut untuk mentaatinya. Dan Allah juga telah mengatakan bahwa atau mengabarkan bahwa barang siapapun yang mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan masuk surga, dan siapapun yang menyelisih beliau, dia akan masuk neraka. Kemudian muallif rahimahullah mengatakan wa akmalallahu bihi ad-din, dan Allah Subhanahu wa taala telah melengkapkan agamanya. Dan hal ini telah dijelaskan dengan sangat tegas dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku lengkapkan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan, dan aku telah sempurnakan untuk kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan telah aku ridai Islam sebagai agama kalian. Al-yawm atau pada hari ini, yang dimaksud pada hari ini di dalam ayat ini adalah hari Arafah. Hari di mana ayat tersebut diturunkan. Karena ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sore hari Arafah, ketika beliau sedang wukuf di Arafah. Ketika itu beliau sedang bertahlil, membaca tahlil, membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, turunlah ayat ini. Ketika itu beliau sedang wukuf di Arafah di sore hari Arafah. Ketika itulah turun ayat yang sangat agung ini. Wa jaa fi sahih al-Bukhari anna nafaran min al-Yahud qalu li Umar al-Khattab radhiyallahu anhu نزلت عليكم معاشر المسلمين آية لو نزلت علينا معاشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. نستفيد من هذه الكلمة أن اليهود أدركوا عظمة هذه الآية وفضل الله على هذه الأمة بهذه الآية، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فيدركون أن هذه الآية عظيمة جدا. ولكن ترى في المسلمين من لا يعي قيمة هذه الآية ومكانتها العظيمة. الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم، ثم يتركون الدين الذي بعث الله به رسوله عليه الصلاة والسلام ويعبدون الله ببدع ليست من الدين، وليس فيها هدي لا من القرآن ولا من السنة، بل هي محدثات داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولهذا لم يعي هؤلاء هذه الآية. وفي هذه الآية قال الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله: من قال في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. لماذا؟ قال لأن الله يقول يوم أكملت لكم دينكم. إذا كان الدين كامل لماذا البدع ولماذا الإحداث ولماذا الاختراع؟ الدين كامل، الكامل لا يبحث له عن تكميل، الذي يبحث له عن تكميل الناقص. أما ديننا كامل لا نقص فيه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فالدين كامل لا يحتاج إلى مكملات. فالذي يعبد الله ببدع ليس عليها دليل في القرآن ولا في السنة، أين هو من هذه الآية الكريمة اليوم أكملت لكم دينكم؟ ولهذا قال مالك رحمه الله: من قال في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وما لم يكن هكذا قال: وما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلن يكون دينا ولن يكون دينا إلى أن تقوم الساعة. ثم أتم قوله رحمه الله بقوله: ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وأول الأمة إنما صلح بالاتباع لا بالابتداع. ولهذا يقول عبد الله بن مسعود رحمه الله: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. فالشاهد أن نفرا من اليهود قال لعمر: نزلت عليكم معشر المسلمين آية لو نزلت علينا معشر اليهود اتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر إن رضي الله عنه: إني أعرف متى نزلت والساعة التي نزلت والمكان الذي نزل فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزلت عشية عرفة في صعيد عرفة واقف عليه الصلاة والسلام يناجي ربه، نزلت هذه عليه هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بعد هذه الآية التي فيها الإخبار بأن الدين كمل، كم عاش عليه الصلاة والسلام، بعد هذه الآية نزلت التي الآية نزلت عليه في التاسع من شهر ذي الحجة في يوم عرفة من شهر ذي الحجة، وعاش بعده 81 يوما. في هذه 81 يوم ما نزلت آيات فيها أحكام أوامر ونواهي أحكام أخرى لم تنزل بعد هذه الآية. لماذا؟ لأن الآية نزلت معلمة النبي صلى الله عليه وسلم بأن الدين كمل وتم، اليوم أكملت لكم دينك. ولهذا عاش بعدها 81 يوما لم ينزل عليه فيها أوامر ولا نواهي، لم ينزل عليه شرائع ولا أحكام، لأن الأحكام اكتملت وتمت في ذلك اليوم المبارك الذي هو سيد الأيام وخير الأيام. قال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، فيوم عرفة خير أيام الدعاء وأرجى أيام الدعاء. فنزلت عليه هذه الآية، وبعدها لم ينزل عليه الصلاة والسلام أوامر ونواهي وأحكام. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa sekelompok orang dari kaum Yahudi mereka mengatakan kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu tentang ayat yang kita sebutkan tadi, yaitu ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini aku telah lengkapkan untuk kalian agama kalian, telah aku sempurnakan nikmatku untuk kalian, dan telah aku ridai agama Islam sebagai agama kalian. Datang sekelompok orang Yahudi kepada Umar ibn al-Khattab, kemudian mengatakan, telah diturunkan kepada kalian, wahai kaum muslimin, sebuah ayat. Apabila ayat tersebut diturunkan kepada kami, orang-orang Yahudi, tentunya kami akan menjadikan hari tersebut sebagai hari raya, sebagai hari besar kami. Lalu, apakah yang kita ambil dari, yang bisa kita ambil dari perkataan ini, perkataan orang Yahudi ini? Kaum Yahudi, mereka telah mengetahui agungnya ayat ini dan betapa agungnya karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini dengan turunnya ayat ini. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah lengkapkan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan telah aku sempurnakan nikmatku untuk kalian. Orang-orang Yahudi mengetahui bahwa ini merupakan ayat yang sangat agung sekali. Namun kita melihat ya, kaum muslimin banyak yang tidak memahami ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah lengkapkan untuk kalian agama kalian. Kemudian kita lihat banyak dari kaum muslimin yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada mereka, tapi ternyata mereka menyembah kepada Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang tidak ada tuntunannya. Tidak ada tuntunannya dalam agama sama sekali. Tidak ada dalil dari Al-Qur'an. Tidak ada dalilnya dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benar-benar merupakan sesuatu yang baru yang dimasukkan oleh mereka dalam agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah menyabdakan, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd." Barang siapa yang membuat sesuatu yang baru di dalam agama kami ini, sesuatu yang bukan darinya, maka sesuatu tersebut ditolak atau amalan tersebut ditolak. Oleh karenanya kita bisa memahami ya, kita bisa mengatakan bahwa orang-orang yang seperti itu, mereka tidak memahami dengan benar ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang sangat agung yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah lengkapkan untuk kalian agama kalian. Dan di dalam masalah ini Imam Malik, imamnya kota Madinah, kota hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Man qala fid dini bid'atan hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah." Barang siapa yang mengatakan ada bid'ah hasanah di dalam agama ini, maka dia benar-benar telah mengira bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengkhianati risalahnya, risalah yang diembankan kepada beliau. Mengapa demikian? Imam Malik memberikan alasan, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, yang artinya pada hari ini telah aku lengkapkan untuk kalian agama kalian. Apabila agama sudah lengkap, kenapa harus ada bid'ah-bid'ah? Kenapa harus ada amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Muhammad SAW? Kenapa harus ada inovasi-inovasi dalam agama ini? Agama sudah lengkap. Sesuatu yang lengkap tidak perlu dicari lagi sesuatu yang bisa melengkapinya. Sesuatu yang membutuhkan pelengkap adalah sesuatu yang kurang. Adapun agama kita, agama Islam, adalah agama yang sempurna, tidak ada kekurangan padanya. Allah telah tegaskan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah lengkapkan untuk kalian agama kalian. Sehingga agama ini, agama Islam ini sudah lengkap, sudah sempurna. Tidak perlu lagi ada yang menyempurnakannya. Maka orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang tidak ada tuntunannya sama sekali. Tidak ada dalilnya di dalam Al-Qur'an, tidak ada dalilnya dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tanya kepada mereka, di mana posisinya? Bagaimana mereka menghadapi ayat ini? Bagaimana mereka menyikapi ayat yang mulia ini? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Oleh karenanya, Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan ya dalam perkataannya yang masyhur tadi, barang siapa mengatakan ada bid'ah hasanah di dalam agama ini, maka dia benar-benar telah mengira bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengkhianati risalah yang diembankan kepadanya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang artinya, pada hari ini telah aku lengkapkan untuk kalian agama kalian, telah aku sempurnakan nikmatku untuk kalian, dan telah aku ridai Islam sebagai agama kalian. Kemudian beliau mengatakan, wa ma lam yakun dinan zamana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi falan yakuna al-yawma dina. Apapun yang pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan zaman sahabatnya bukan merupakan agama, maka dia juga tidak agama sampai hari ini. Kemudian beliau menyempurnakan perkataannya dengan mengatakan, walan yusliha akhira hadhihi al-ummah illa ma aslaha awwalaha. Dan tidak akan ada yang bisa memperbaiki umat Islam yang di akhir zaman ini kecuali sesuatu yang bisa memperbaiki umat Islam yang di awal awal Islam. Dan umat-umat di awal Islam, umat Islam yang di awal sejarah Islam, mereka bisa baik keadaannya itu dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan melakukan amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, Abdullah ibn Mas'ud, sahabat Nabi yang sangat mulia, mengatakan, inna naqtadi wala nabtadi. Sesungguhnya kami mengikuti, bukan memulai. Wa nattabi' wala nabtadi'. Kami mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak membuat-buat sesuatu yang ada atau melakukan bid'ah-bid'ah. Walan nadil ma tamassakna bil athar. Dan kami tidak akan tersesat selama kami berpegang teguh kepada athar, kepada hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya dari kisah sekelompok orang-orang Yahudi yang mengatakan kepada Umar bahwa telah turun ayat yang sangat agung kepada kalian kaum muslimin, kalau saja ayat tersebut turun kepada kami orang-orang Yahudi, maka tentunya kami akan menjadikan hari tersebut sebagai hari besar kami. Kemudian Umar radhiyallahu anhu mengatakan, menjawab ucapan mereka, kaum Yahudi tersebut, dengan mengatakan, sesungguhnya aku tahu kapan ayat itu turun, bahkan waktu ayat itu turun, dan di mana atau tempat ayat itu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar mengatakan ayat tersebut turun di sore hari Arafah, di tempat di padang Arafah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berwukuf dan bermunajat kepada Rabbnya. Turunlah ayat tersebut, yaitu al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kalian untuk kalian. Setelah turunnya ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup dalam waktu yang singkat. Berapa? Yaitu 81 hari saja. 81 hari beliau hidup setelah turunnya ayat ini. Dan di dalam 81 hari itu tidak ada ayat-ayat atau wahyu-wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau yang berupa hukum-hukum, perintah-perintah atau larangan-larangan. Tidak ada hukum-hukum lain yang diturunkan setelah turunnya ayat ini. Kenapa? Karena ayat ini adalah ayat yang menjelaskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa agama ini sudah lengkap, bahwa agama ini sudah sempurna. Oleh karenanya, kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu tidak pernah ada ayat yang menjelaskan tentang hukum sama sekali. Tidak ada syariat-syariat atau hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah ayat itu. Ayat tersebut turun sebagai penanda tentang sempurnanya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat itu turun pada hari yang paling baik, sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairud du'a du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Dari sini kita bisa memahami bahwa hari Arafah adalah hari yang paling baik untuk berdoa. Dan hari yang doa di hari tersebut sangat diharapkan kemustajabannya. Dan ayat ini turun di hari tersebut. ثم ترى أخي المستمع في الناس مع ذلك من يتركون ما دلت عليه هذه الآية واشتغلون بالتعبد بالبدع والمحدثات والمخترعات وأمور ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان، وهل هؤلاء فهموا هذه الآية ووعوا دلالتها؟ لا والله، الذي وعى دلالة الآية هو الذي تجنب البدع ولم يدخل في شيء منها ولزم دين الله وتمسك به وحافظ عليه ولم يحدث شيئا في دين الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم أن يوفقنا وإياكم أجمعين لما يحب وأرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال بمنه وكرمه، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mendengarkan penjelasan Syekh tentang ayat yang sangat agung ini, kita bisa memahami ya bagaimana jauhnya orang-orang di sekitar kita dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat sebagian orang meninggalkan petunjuk ayat ini. Kemudian mereka sibuk dengan ibadah-ibadah yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. beribadah dengan bid'ah-bid'ah yang tidak ada tuntunannya, tidak ada dalilnya, baik dari Allah maupun dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah mereka memahami ayat ini dengan benar? Tentunya tidak. Yang memahami ayat yang sangat agung ini dengan pemahaman yang benar adalah orang-orang yang menjauhi amalan-amalan bid'ah, menjauhi amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang benar-benar memahami ayat ini tidak akan memasukkan amalan-amalan apapun yang tidak sesuai dengan tuntunan beliau. Merekalah yang berpegang teguh dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala dan menjaga dengan sebaik-baiknya. Tidak mengada-ngada dalam mengamalkan agama ini dengan sekian kajian pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki keadaan kita semuanya dengan karunia-Nya.